Ya, Pak Irwan. Selamat siang. Selamat siang, Pak Irwan. Silakan, Pak Irwan. Kalau menurut saya ini sungguh kontradiktif sekali aksi mahasiswa ini demo di jalan. Karena dengan dia melakukan demo di jalan, itu sebenarnya mengakibatkan kemacetan yang akhirnya akan mengembur-emburkan BBM itu sendiri. Gitu. Okay. Padahal aksi mahasiswa menurunkan BBM, tapi malah dia aksinya itu menyebabkan masyarakat itu memboroskan BBM di jalan karena kemacetan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dengar berita karena kemacetan ini ada satu pasien yang istilahnya sedang dalam keadaan darurat, akibatnya meninggal di jalan. Jadi ini sangat disesalkan sekali lah mahasiswa yang tidak pada tempatnya gitu. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, Pak Irwan, terima kasih kembali untuk komentarnya. Pak Sikom, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Silakan. Mbak, dari demo-demo mahasiswa itu kan umumnya umurnya kan 25 tahun ke bawah ya. Kalau sudah kumpul terlalu banyak itu kan gampang emosi. Dan lagi dia waktu demo itu tidak dapat respon dari pemerintah. Jadi kan mesti ngadakan action-action. Jadi dia kalau cuma demo biasa kan tidak narik perhatian gitu, Mbak. Nah, soal tunggang-nunggangi itu, karena yang demo itu yang anti kenaikan BBM itu sebetulnya nggak cuma mahasiswa, ada elemen-elemen lain jadi bergabung jadi satu. Nah, tindakan yang dari polisi itu represif itu kan jadi menimbulkan satu yang demo sama polisi kan seperti sudah punya bibit permusuhan dengan ada yang meninggal. Nah, kemarin lihat tayangan itu yang ditabrak polisi itu gila loh, Mbak. Kelempar ada 6 meter itu larinya jeep itu minimal 40 kilo per jam itu. Okay. Jadi ya, dan masyarakat itu ya gak usah mengeluh, namanya perjuangan itu pasti ada pengorbanan. Jadi ada yang keganggu, tapi ya maklum lah. Jadi saling menyadari ya. Oke, okay, Pak Sikom. Ya. Terima kasih komentarnya ya. Kita lanjutkan lagi untuk komentar berikutnya. Pak Wasito, selamat siang. Selamat siang, Pak. Bu. Ya, silakan Bapak. Saya rasa kalau pemerintah itu menaikkan harga BBM itu kebijakannya ya. Iya. Karena harga minyak dunia itu sudah melampaui ya. Melampaui. Yang penting itu pemerintah gimana mengantisipasi keborosan yang kita pakai di dalam negeri sendiri ini. Terutama ya macet gitu loh. Satu hari kalau kita hitung kemacetan itu udah memboroskan berapa juta liter ya. Kalau dikalkulasikan dengan harga per liter rata-rata 6.000 udah berapa miliar ya. Okay. Nah, dari harga itu kita subsidi. Udah gak usah naik lagi gitu. Oke. Okay. Yeah. Gitu. Pak Masito, terima kasih untuk komentar Anda ya. Pak Jimmy, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan Pak Jimmy. Saya mau nanya sama yang demo-demo itu ya. Kalau SBY JK suruh turun, lantas yang mau jadi presiden siapa? Yang demo itu. Saya rasa demonya udah jelas itu tujuannya kemana. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jimmy.